بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadisnya pendek. Ya. Yang hafal membaca. Yang sudah hafal menghafal. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz Amirul Mu'minin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ghafara lah fi kitabihi As-Sahih Kitabul Hajj Babun Nuzuli bi Dhiqwa qabla أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة باب singgah di Dhiqwa sebuah tempat dengan nama Dhiqwa sebelum masuk Mekah dan singgah di Fathah yang di Dzul Hulaifah apabila pulang dari Mekah. Ini dua tempat persinggahan yang dahulu disinggahi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hukumnya sunnah saja. Bukan rukun haji, bukan syarat sahnya haji, bukan pula kewajiban haji. Amal ini sunnah. Yang mampu melakukannya dalam rangka meneladani Nabi kita Muhammad SAW, maka dia ma'jur. Dapat pahala dengan itu. Barakallahu fikum. Yang tidak mampu atau tidak memungkinkan, maka laisa alaihi syai', tidak ada sesuatu atas dirinya. Barakallahu fikum. Nah, tempat-tempat tersebut, tempat-tempat yang memang disinggahi karena memudahkan saja, bukan karena ada barokah tertentu, keutamaan tertentu padanya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa dikiaskan dengan tempat yang lain. Ya, tidak bisa dikiaskan dengan tempat yang lain. Tidak pula bisa dijadikan sebagai dasar, sebagai alasan ketika pulang dari tanah suci sebelum masuk rumah singgah di tempat-tempat keramat, di tempat-tempat yang dianggap barokah untuk ngalah barokah padanya. Bukan demikian. Sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan jamaah haji di Indonesia, ketika mereka pulang dari tanah suci, sebelum masuk ke rumahnya, mereka singgah di kuburan wali fulan, di tempat keramat fulan, dan segala macamnya dalam rangka tabarruk. Ini bukan sunnah Rasulullah SAW, tidak ada padanya dalil, dan amal tersebut menjerumuskan kepada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ini hanya ada di tempat-tempat tersebut. Zitwa sebelum masuk Mekah, Badha sepulang dari Mekah sebelum masuk kota Madinah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibrahim ibnul Munzir. Qala haddatsana Abu Dhamrah. Abu Dhamrah namanya Anas ibn Iyad. Anas ibn Iyad, ain ya alif bad. Anas ibn Iyad. Abu Dhamrah al-Madani, thiqah. Qala haddatsana Musa ibn Uqbah. An-Nafi' Maula ibn Umar. أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين. Bahwasanya Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dulu mabit di sebuah tempat namanya Dhi Tuwa Baina Thaniyatain, yang di antara dua thaniyah. Istilah tempat di sana ada Thaniyatul Ulya, ada Thaniyatul Sufla, thaniyah yang tinggi dan yang di bawah. Tengah-tengahnya ada namanya tempat Dhi Tuwa. Beliau mabit di sana sebelum masuk kota Mekah. Berarti dari kota Madinah menuju ke Mekah, sebelum masuk Mekah singgah di sebuah tempat namanya Dhi Tuwa, mabit di sana. Thumma yadkhulu min as-saniyati allati fi a'la Makkah. Kemudian keesokan harinya beliau masuk Mekah melalui saniyah yang di atas Mekah. Namanya Saniyatul Ulya. Saniyah bagian atas kota Mekah. Karena Mekah itu kan ada atas bawah gitu. Nah. Qala wa kana idza qadima Makkah. Dan dulu beliau Ibnu Umar apabila sampai di kota Mekah, hajjan au mu'tamirah, dalam keadaan niat haji atau umrah, lam yanukh atau lam yunikh naqatahu, beliau tidak menambatkan untanya. Ini setelah mabit di ritual. Jadi maksudnya ketika sampai di kota Mekah untuk haji atau untuk umrah dan sudah mabit di Dhi Tuwa yang di atas. Keesokan paginya beliau menaiki ontanya. Lam yunikh naqatahu illa inda babil masjid. Maka beliau tidaklah menambatkan ontanya melainkan di sisi pintu masjid. Di Masjid Al-Haram. Ini masih kaitan dengan yang di atas. Jadi Ibnu Umar ketika sampai di kota Mekah, entah untuk haji atau untuk umroh, sebelum masuk Mekah, beliau mabit di Dhi Tuwa. Keesokan harinya, dari Dhi Tuwa menaiki ontanya menuju ke Masjidil Haram. Sampai di sana, beliau menambatkan ontanya di sisi masjid. Hakata. Thumma yadkhulu. Setelah menambatkan ontanya, beliau masuk. Fayat rukun al-aswad, langsung mendatangi rukun aswad, rukun hajar aswad. Fayabda'u bihi, dia memulai di situ. Itu mau tawaf, memulainya di hajar aswad. Barakallahu fikum. Qala thumma yatufu sab'an. Kemudian beliau tawaf 7 putaran. Salasan sa'ya wa arba'an masya. 3 kali putaran sambil lari-lari kecil, wa arba'an masya, dan 4 kali putaran jalan biasa. Thumma yansarif, kemudian beliau pergi. Setelah selesai tawaf beliau pergi. Fayusalli sajdatain, kemudian salat 2 sujud, ini 2 rakaat di belakang makam. Ini salat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Thumma yantaliqu qabla yaji'a ila manzilih. Kemudian beliau berangkat sebelum balik tempat singgahnya menuju ke Safa. Fayatufu baina Safa wal Marwah. Lalu bertawaf di antara Safa dan Marwah. Beliau berangkat menuju ke Mas'ad tempat sa'i, lalu tawaf antara Safa dan Marwah. Yani melaksanakan tawaf, lalu dorokat di makam, lalu sa'i, Safa, Marwah, kemudian tahallul kalau umrah atau tahallul kalau tamattu. Ini sebagaimana yang dikerjakan Nabi kita Muhammad SAW. Qala wa kana idza sadara 'anil hajj. Dan dahulu beliau apabila kembali menuju ke Madinah, itu sadara ai raja'a mutawajjihan nahwal Madinah. Beliau kembali pulang menuju kota Madinah. Wa kana idza sadara, dan dahulu beliau apabila pulang menuju kota Madinah, 'anil haji, setelah selesai haji, awil umrati, atau selesai umrah, anakha bil badha, beliau menambatkan ontanya di badha allati bidil hulaifah. Badha yang ada di dil hulaifah, itu miqatnya orang Madinah. Allati kana Nabi SAW yunikhu biha, yang mana dahulu Nabi SAW menambatkan ontanya di situ. Jadi dari Mekah menuju ke Madinah. Sampai di Dhul Hulaifah, beliau singgah di Badha, mabit di sana. Setelah itu baru masuk ke kota Madinah. Dan disebutkan dulu Rasulullah SAW menambatkan ontanya di sana. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana 'Abdullah ibn Abdul Wahhab qala haddatsana Khalid ibn al Harith qala su'ila 'Ubaydullah 'anil Muhassab. Dulu 'Ubaydullah ditanya nama salah Muhassab, wa 'Ubaydullah ibn Umar al-Umari. 'Ubaydullah ibn Umar al-Umari, nama lengkapnya Ubaidullah ibni Umar ibni Hafs ibni Asim ibni Umar bin Khattab al-Umari. Dia termasuk keturunannya Umar bin Khattab. Semoga Allah meridainya. Yang dikatakan al-Umari nisbah ila Umar bin Khattab. Ubaidullah bin Umar al-Umari. Ditanya tentang Muhassab yang dibahas kemarin. Qala fahaddathana Ubaidullah an-Nafi'. Qala katanya Nafi, nazala biha Rasulullah SAW wa Umar ibn Umar. Singgah di Muhassab Rasulullah SAW, juga Umar, juga Abdullah ibn Umar. Dari Abdullah bin Umar mutasil, nyambung. Karena Nafi meriwayatkan dari ibn Umar. Riwayat Nafi dari Umar munqati. Karena Nafi tidak bersama dengan Umar. Riwayat Nafi' dari Rasulullah SAW mursal. Mursal. Ada ihtimal, ada kemungkinan Nafi' ini mendengarkan dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar menyampaikan itu tindakannya Umar. Dari Ibnu Umar pula menyampaikan itu juga tindakannya Rasulullah SAW. Sehingga semuanya mausul dari jalurnya Nafi' dari Ibnu Umar. Wallahu'alam. Ya, Nafi' ini tabi'in. Kalau mereka langsung dari Rasul namanya mursal. Nafi' tidak pernah berjumpa dengan Umar. Namanya munqati', terputus sanadnya. Nafi' ini maulanya Ibnu Umar. Jadi kalau secara detailnya, Nafi' dari Ibnu Umar nyambung sanadnya. Sahih. Nafi' dari Umar munqati', terputus sanadnya. Nafi' dari Rasul mursal. Difahami apa sini? Difahami ya? Baik. Ada ihtimal, ada kemungkinan Nafi ini meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menukil dari Umar ayahnya dan juga dari beliau SAW. Naam. Qala wa an Nafi'in anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yusalli biha. Dan dari Nafi' bahwa ibn Umar semoga Allah meridainya dulu salat di sana, yakni al-Muhassab, al-Dhuhra wal-Asra. Abdullah bin Umar salat di Muhassab, salat zuhur dan asar. Jangan lupa ya, Muhassab ini di Mekah ya, Pak. Di Mekah, di antara Mina dengan Mekah. Yang dibahas kemarin. Zuhur dan asar. Ahsibuhu qal, saya menduga beliau mengatakan wal maghrib. Dan juga maghrib. Qala Khalid, berkata Khalid Ibn al-Harith, la asyukku fil isya. Saya tidak ragu tentang isya. Yani ragu-ragunya pada maghrib. Adapun isya, enggak ragu-ragu. Tapi disebutkan kemarin dalam hadis yang terakhir tapi sebelumnya, di bab sebelum-sebelumnya, mengerjakan zuhur, asar, maghrib dan isya. Qala wa yahja'u haja'atan. Lalu Ibnu Umar tidur di malam hari sesaat. Haja'a yahja'u huju'an haja'atan ay nama bil-lain. Haja'a yahja'u huju'an wa haja'atan ay idza nama bil-lain. Tidur di waktu malam. Al-huju' ini digunakan untuk naumun bil-lain. Tidur malam. Ya, menggunakan bahasa huju' atau haja'ah. Apa ayatnya, Evan? Ada enggak ayat yang terkait dengan masalah ini? Jangan kata-kata haja'ah yahja'u. Yahja'. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini terkait dengan yang bertakwa kepada Allah muttaqin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu mereka yang bertakwa ini sedikit sekali tidur malam. Yahja'un yanamun bil lail. Dipahami? Sehingga maknanya adalah yahja'u haja'atan, beliau Ibnu Umar tertidur sesaat di malam itu. Di malam itu. Jadi saat zuhur di Muhassab, saat asar di Muhassab, maghrib di Muhassab, isya di Muhassab. Setelah isya sempat tidur sebentar. Tidur sebentar baru berangkat menuju kota Madinah. Qala wa yadhkuru dhalika 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebutkan hal itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentang masalah Muhassab telah dibahas sebelumnya kemarin ya, bab sebelumnya. Maksudnya adalah tentang masalah persinggahan ini. Itu bukan semata-mata muhashab yang dibahas kemarin. Selesai haji, ya, selesai nafar tsani, singgah ke muhashab, baru menuju ke Madinah. Persinggahan itu bukan semata-mata muhashab. Ada yang disinggahi selain muhashab. Yaitu yang pertama, ketika dari Madinah menuju ke Mekah sebelum haji. Singgah di mana? Di Tua. Yang dibahas ini sekarang. Di Tua. Ya, singgah di sana. Yang kedua, setelah pulang dari haji. Dari Mekah menuju ke Madinah. Pulang haji. Sebelum masuk kota Madinah, singgah di Batha di Dzulhulaifah. Ini bahasa di Ikhwan. Batha di Dzulhulaifah. Paham ya? Semua tadi itu sunnah. Yang mampu mengerjakannya sunnah. Dapat pahala sunnahnya. Tapi bukan perkara wajib. Bukan kewajiban haji. Bukan syaratnya haji. Bukan rukunnya haji. Sehingga yang mampu, kerjakan. Yang tidak mampu, ya sudah, lewat. Dan seperti yang saya terangkan di awal, untuk di zaman sekarang ini, tempat-tempat ini sudah tidak ada. Tidak mungkin dipakai persinggahan dan tempat untuk bermalam bagi para jamaah haji. Wah, bisa kredit ya. Tidak ada bangunan di sana untuk penginapan. Sehingga rata-rata langsung ke hotel. Ya, dari misalkan antum dari tanah air, landing Madinah. Langsung masuk Madinah, di hotel Madinah. Selesai ketika antum menuju ke Mekah, itu tidak ada persinggahan di Tua. Nah, tempat yang sekarang ya. Langsung kemana? Langsung ke hotel. Hotelnya antum, taruh-taruh barang, persiapan, sudah langsung dari hotel menuju ke Masjidil Haram, umroh. Nah gitu. Ketika selesai manasik haji, Dari Mina selesai nafar tsani yang paling maksimal tanggal 13 Dzulhijjah. Itu tidak ada yang muhasab. Tempat antara Mina dan Mekah. Tidak ada yang muhasab. Langsung ke hotel. Sekarang tidak mungkin yang muhasab. Langsung ke hotel. Di hotel Mekah. Dipahami ya? Ketika selesai haji. Misalkan dari Mekah menuju ke Madinah. Tidak ada yang singgah di Batha Dzulhulaifah. Tidak ada. Karena tidak mungkin dikerjakan saat ini. Alhamdulillah ini perkaranya sunnah. Bukan wajib. Bukan syarat. Dan rukun haji. Barakallahu fikum. Nah yang seperti inilah. Sebagai tambahan faedah ya. Yang seperti inilah. Yang dijadikan alasan oleh beberapa. Oleh banyak pihak. Dari kalangan orang-orang yang. Bisa dikatakan pobi sunnah. Gitu. Saya katakan pobi sunnah. Untuk menggembosi para jamaahnya. Jangan niru sunnah. Gitu. Niru kiainya saja. Mereka mengatakan, tidak mungkin Pak, Anda napak tilas hajinya Rasul. Tidak mungkin, kata mereka. Tambahan napak tilas ya. Tidak mungkin Pak, di mana tempatnya sekarang jalan raya semua. Tidak ada tempatnya, tidak mungkin dengan napak tilas. Gitu. Tapi dimanakan secara umum, tidak mungkin Anda mencontoh sunnah Rasul. Angel, wis, susah sudah. Sudah ikuti saya saja. Gitu. Itu terlontar langsung di depan kita orang. Ketika haji tahun 2011 masih reguler. Oh, enggak mungkin nanti kita orang pakaian sini ya. Nanti mungkin ini sunah. Enggak bisa, Pak. Ya kalau yang dimaukan seperti ini ya susah. Enggak mungkin. Tapi kalau napak tilas dengan makna secara manasiknya fikih hajinya sangat mungkin sekali. Kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak semuanya perkara-perkara yang wajib-wajibnya haji, rukun-rukun haji, syarat sahnya haji, bahkan sekian banyak amal-amal sunnah dalam hidup umum saya tak kerjakan. Bukan terkait dengan napak tilas tempat persinggahan. Itu susah. Satu. Paham ya? Jadi antum harus bisa menepis syubhat ini. Di sisi yang lain subhanallah, mereka-mereka ini ketika mengatakan demikian pada kita orang, enggak mungkin nampak tilas. Begitu sampai di tempat suci, nampak tilas semua. Nyari tempat-tempat yang dianggap barokah. Ngalah barokah banyak-banyak tempat diaku. Ini tempat lahirnya Rasul. Ini rumahnya Rasul. Tidak ada itu. Awalnya mengatakan, enggak mungkin ketemu Pak, sudah jalan raya semua. Tapi kali ini terkait dengan tabarruk, ngalah barokah ada semua tempatnya. Allahul Musta'an. Tidak ada, sama-sama tidak ada. Dan memang tidak ada sunnahnya mengalah barokah di tempat-tempat seperti itu. Yang ada tempat-tempat yang memang dikatakan barokah masuk dalam kategori Masya'il Haram. Sebagai tambahan saja terkait dengan kondisi zaman sekarang ini. Qala rahimahullahu ta'ala. Babu man nazala bidhi tuwa idha raja'a min Mekkah. Bab seseorang yang singgah di Dhi Tuwa bila pulang dari Mekah. Waqala Muhammad ibn Isa ibn Tabba' qala haddathana Hammad an Ayyub adalah Hammad ibn Zaid ya ikhwan. Itu yang masyhur ya. Hammad ibn Zaid. Sebab Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadisnya Hammad bin Salamah. Tapi ada perbincangan dalam syarahnya, ya kan? Ada perbincangan dalam syarahnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil sebagian pendapat yang mengatakan ini adalah Hammad ibn Salamah. Tapi yang betul, Al-Zahir, kata beliau, Al-Zahir annahu ibn Zaid. Hammad ibn Zaidin. Dan dia mu'allak. Wa qala Muhammad ibn Isa. Itu namanya ta'liq. Mu'allak. Mu'allakan. Muhammad bin Isa at-Tabba' hanya memiliki satu hadis ini saja dalam Sahih Bukhari. Qala haddathana Hammad ibn Zaid. An Ayyub as-Sikhtiyani. An Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dari ibn Umar semoga Allah meridainya. Annahu kana idha aqbala bata bidhi tua. Dahulu beliau apabila akbala berangkat menuju ke Mekah, bata bidhi tua. Beliau mabit di tua. Ini sebelum masuk Mekah yang dibahas tadi. Hatta idha asbaha dakhal. Hingga ketika keesokan paginya, beliau baru dakhal, masuk Mekah. Wa idha nafara, dan juga ketika beliau nafar, yakni pulang dari Mekah, namanya nafar. Marra bidhi tua, juga kembali melewati zitua. Wabata biha, bermalam di sana. Hatta yusbih, hingga subuh hari. Yang keempat ya. Ya, di zitua lagi. Jadi, tadi ketika berangkat menuju Mekah, sebelum masuk Mekah, mabit di mana? Zitua. Sampai pagi, keesokan paginya masuk Mekah. Barakallahu fikum. Nah, selesai dari Mina, ngapain? Ke Muhasab. Muhasab cuma zuhur, asar, maghrib, isya, tidur sejenak begitu berangkat. Di Zitua mampir lagi. Mabitnya di Zitua di dekat Mekah itu. Mabit di sana, keesokan paginya berangkat menuju kota Madinah. Sebelum masuk kota Madinah, singgah di mana? Batha Dhul Hudzaifah. Qala wa idza nafara, ketika beliau nafar, ini pulang dari Mekah, marra bi Zitwa, melewati Zitwa juga. Wa bata biha hatta yusbih, dan beliau bermalam di sana hingga subuh. Qala wa kana yadhkuru anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Dan beliau menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengerjakan yang sama, mengerjakannya hal tersebut. Ini pun juga sama. Kata Ibn Battal, qala Ibn Battal, wa laysa hadha aydan min manasikil hajj. Mabit di Zitwa sepulang dari Mekah itu juga bukan termasuk manasik haji. Nah, cuma disebutkan tempat-tempat singgahnya Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Ini bukan kewajiban haji, bukan rukun haji, bukan syaratnya haji. Bukan manasik haji. Yang memungkinkan sehingga dalam rangka meneladani beliau SAW, labas. Yang memungkinkan lewat. Walaysa alaihi syai', dan tidak ada sesuatu apapun atas dirinya. Barakallahu fikum. Nah, sekali lagi yang saya terangkan, praktek di zaman sekarang ini semuanya enggak mungkin dikerjakan. Langsung hotel. Agar. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang antum hafalkannya mana ya, Ikhwan? Yang panjang ya. Oh, yang terakhir mu'allak. Waqala. Jangannya mu'allak ya, akhi. Yang pertama itu gampang insyaallah. Jadi Ibnu Umar. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan apa ada? Nah, aku enggak suka ada. Bahaya nih, kalau enggak suka ada bahaya. Ensor. Karena tadi ada pengumuman pada Lisa kumpul. Ya, sampai Isya saja. Enggak melampaui Isya. Ada yang bertanya di sini. Amalan apakah yang disunnahkan pada bulan Rajab? Nanti melihat pembahasannya dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan panjang di sana, tidak ada amal khusus yang dikhususkan Rasulullah SAW di bulan Rajab. Ya, puasa tanggal 1 Rajab tidak ada sunnahnya. Batil ya ikhwan. Riwayatnya semuanya maudhu. Puasa di Jumat yang pertama Rajab itu semuanya batil, artinya maudhu. Qiyamul Lail Satra Ghaib. Ragaib di Jumat malam Jumat pertama Rajab termasuk kebid'ahan dalam Islam. Yang mereka sebutkan amal-amal tertentu di bulan Rajab semua riwayatnya maudhu'ah batilah. Sehingga tidak ada. Yang ada adalah amal-amal umum yang disunnahkan setiap harinya. Tapi lebih ditekankan dikarenakan Rajab merupakan bulan haram. Ya, betul ya. Bulan haram ya. Ada apa bulan haram ini? Ada apa bulan haram? Bulan haram hijriah ada berapa? Satu. Loh, bulan-bulan haram. Minha arba'atun hurum. Ya, tahun berapa bulan? 12 syahran. 12. Minha arba'atun hurum. Ada empatnya haram. Satu. Zulhijjah. Dua. Satu. Zulhijjah. Dua. Muharram. Tiga. Safar. Wah, ini. Wah, ini. Safar gimana ini? Diulangi lagi. Antum lagi. Satu. Bulan haram. Allah musta'an. Satu. Waduh. Tak pikir langsung seret gitu jawabannya. Numbet. Satu. Masuk apal Januari. Tak. Wah ini kacau ini. Aduh harus hafal bulan hijriah ya. Itu muslim ini. Ada empat bulan haram. Salas mutawaliyat. Ketiga yang berturut-turut. Dan satunya yang dibahas tadi. Hah. Waduh iya ini. Ahmad. Ayo. Ya Allah bin Adnan. Ayo. Satu. Yang keras suaranya ini. Wah ini kio apa ikhlas di kafe. Aduh. Tapi kira langsung nyantol. Allah. Muharram. Hah? Ramadan. Masya Allah Ramadan dia. Iya Ramadan bulan suci. Tapi bulan haram ya. Antum. Antum. Zulhijjah, Muharram. Ini yang berturut-turut. Yang satu lagi, Rajab. Jadi, Rajab itu bulan haram. Yang namanya bulan haram, semua amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya dikarenakan kemuliaan waktu, syarafuz zaman. Apapun yang dikerjakan dilipat ganda. Tetapi untuk Rajab tidak ada amal khusus yang beliau khususkan di Rajab. Dipaham insyaAllah ya. Barakallahu'alaikum. Nah, amal yang lain. Jadi antum semakin semangat belajar. Barakallahu'alaikum. Nah sebaliknya. Kemungkaran dosa di bulan haram. Juga dilipat gandakan itu. Allahu musta'an. Apa keutamaan orang hafid? Masya Allah. Luar biasa dia. Keutamaan yang paling jelas. Dia ini Masya Allah selalu membaca Al-Quran. membaca Quran itu pahala yang sangat besar. Satu huruf diganjar 10 kebaikan. Satu huruf. Dia hafid, dia bisa membaca ribuan huruf. Luar biasa. Hafid disertai dengan ilmu yang manfaat, amal yang soleh, mengamalkan isi Al-Quranul Karim sebagai Ahlul Quran. Orang yang dikatakan sebagai Ahlul Quran. Ini Ahlullahi Ta'ala wa khasatuh. Disebutkan dalam hadis Allah memiliki ahlun. Disebutkan siapa ahlunya Allah? Rasul mengatakan Ahlul Quran. Ahlullahi Ta'ala wa khasatuh. Ahlul Quran itu ahlinya Allah dan orang-orang khususnya Allah SWT. Orang yang sangat dispesialkan oleh Allah SWT. Cuman Ahlul Quran dalam pandangan para ulama bukan semata-mata menghafal. Dia menghafal, mengamalkan isi kandungannya, memahami ilmu syariah yang terkait dengan dengannya barakallahu. Sehingga hafid luar biasa, lebih luar biasa lagi ketika untuk mendalami ilmunya dan mengamalkan isi kandungannya. Kalau seandainya perlu saya gambarkan ya, ada orang, ada ribuan orang kaya saat si dayu ini. Antum sendiri hafid, antum lebih afdal mereka semua. Ini kalau saat si dayu, satu dunia, satu dunia kumpul, antum seorang diri hafidul Quran, antum yang paling utama. Ada satu dunia, enggak ada keutamaannya kalau dunianya enggak manfaat. Wah, antum manfaat. Barakallahu fikum. Sehingga bersemangatlah untuk itu. Barakallahu fikum. Adakah salat sebelum bertaubat? Salat taubat dengan makna khusus itu riwayatnya dhaif. Hadis yang menyebutkan salat taubat itu dhaif riwayatnya. Ada rawi yang majhul sehingga saya. Sehingga taubat-taubat saja. Di antara amal-amal yang bisa menghapuskan dosa, sholat dua rakaat ba'dal wudu. Yang disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan. Selesai wudu, sholat dua rakaat dengan tanpa berbincang-bincang perkara kejelekan pada dirinya. Langsung sholat dua rakaat, maka akan diampuni semua dosa dia. Tapi kalau secara khusus dia bertaubat, sholat dulu itu bukan persyaratan. Bukan keharusan. Bila dia mengerjakan secara umum, labas. Tapi bukan dengan nama sholat taubat. Bagaimana cara menghilangkan rasa futur? Memang futur ini, lemah semangat ini ya penyakit bawaan manusia. Semua orang yang muslim, yang beriman, pasti akan futur. Cuman penyakit ini jangan disimpan, jangan dipelihara. Harus diantisipasi. Tidak ada orang yang semangat terus, itu tidak ada. Karena Rasul mengatakan demikian, di masa-masa semangat ada futurnya. Cuman belum memberikan bimbingan. Barakallahu barang siapa yang futurnya itu kepada sunnahku, maka dia memberikan petunjuk. Tapi futurnya kepada selain sunnahku, maka dia akan binasa. Di kondisi apapun yang kamu alami, sepayah apapun, seloyo apapun, seenggak semangat bagaimanapun, jangan sampai menerjang keharaman agama. Berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa di atas bimbingan sunnah. Kalau tidak akan binasa. Cara menghilangkannya barakallahu fikum adalah berteman dengan teman-teman yang baik. Teman yang saleh, yang bertakwa, teman-teman yang punya semangat belajar, teman-teman yang masya Allah akhlaknya. Kalau futur terkait dengan mata pelajaran, bisa membaca yang lain. Jangan antum hafal. Fokus hebat gitu mau. Kadang suntuk sudah nggak bisa masuk masih. Kita akan terlebih dahulu antum mencari bacaan yang lain yang menyegarkan pikiran, membaca kisah-kisah atau apa gitu. Taruh sejenak mushafnya antum baca kisah-kisah sahabat, kisah tabiin, kisah para ulama, kehebatan ulama ketika sebagai santri. Kita akan begitu. tunggu tanggal terbitnya. Barakallahu fikum. Nah, baca itu. Masya Allah, semangat. Semangat lagi. Taruh, menghafal lagi. Begitu ya, ikhwan ya. Barakallahu fikum. Nah. Al-Quranul Karim sekuat tenaga dan sebisa mungkin ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi, ya, tempat-tempat yang mulia. Min fadlikum, jangan dihinakan di lantai. Ada toh? Apakah ada? Hah? Kalau bisa di atas. Kalau misalkan antum menumpuk kitab yang paling atas itu Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Apa Ustaz? Itu artinya hadis yang telah Ustaz sampaikan tidak penting ya? Karena seperti mengajarkan sunnah tidak mungkin dikerjakan. Ya penting sih. Tidak ada yang penting. Atau membaca sanadnya, membaca hadis ini dapat pahala sudah. Penting. Cuman memang ada beberapa amal yang tidak mungkin dikerjakan saat-saat ini. Gitu. Penting. Ya apa sih? Oh, tidak penting itu. Ya tidak penting pertanyaannya tidak penting. Allah SWT. Penting. Misalkan kita membaca ayat nama surah jihad, hadis nama surah jihad. Enggak penting Ustaz sekarang enggak bisa diamalkan. Ya penting supaya antum tahu ilmunya gitu loh. Yang ini penting supaya antum tahu bagaimana dahulu Rasulullah SAW mengerjakan amalan haji, bagaimana para sahabat, bagaimana para salaf gitu. Ada karanya amalnya dikerjakan karena memungkinkan, ada enggak memungkinkan. Alhamdulillah sunnah gitu, enggak wajib. Ini kalau wajib dicari tempatnya itu, harus dicari, harus nginap sudah di sana. Walhamdulillah, rahmatillah azza wa jal, sunnah. Ketika-ketika tidak memungkinkan, alhamdulillah, tidak memberatkan kita. Pokoknya tidak penting, penting banget ini ya. Allah musta'an. Antum sudah menikah, belum ta'adud. Tidak penting antum baca ayat ta'adud. Tidak penting antum baca ayat ta'adud. Ya tidak? Tidak penting waktunya belum ta'adud. Tidak ada yang mengatakan begitu. Antum malah senang baca kayak gitu. Gitu ya. Jadi kadang disampaikan itu ilmu terlebih dahulu atau mengilmui apa yang di masa lalu. Dalam pengamalannya mungkin dikerjakan dikarenakan memungkinkan, mungkin belum bisa dikerjakan. Barakallahu fikum. Dipahami? Yang namanya ilmu din semuanya penting. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.